Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 31 yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Siapa yang menciptakan bumi dan seisinya? Siapa yang menghidupkan bumi dan seisinya? Siapa yang memberi rizki bumi dan seisinya? Yang menghidupkan dan mematikan bumi dan seisinya. Yang Maha Kuasa pengatur alam semesta, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Penyayang. Dialah Allah yang Maha Kuasa untuk pengatur alam semesta. Mengatur alam semesta. Siapa yang menciptakan bumi dan seisinya? Siapa yang menghidupkan bumi dan seisinya? Siapa yang memberi rizki dan seisinya? Yang menghidupkan dan mematikan bumi dan seisinya. Allah Maha Penyayang. Dialah Allah yang Maha Kuasa untuk mengatur alam semesta. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Penyayang. Dialah Allah yang Maha Kuasa untuk mengatur alam semesta, untuk mengatur alam semesta.